Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kitab Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih di awal bab Al-Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. An-Nawawi dan di bab ini An-Nawawi mendatangkan dan membawakan sejumlah ayat berkaitan dengan wajibnya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penjelasannya, maka poin terakhir yang kemarin kita bahas, bahasanya Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hambanya meskipun zatnya ada di atas sana. Sebagaimana firman Allah taala, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qoribun ujibu da'wata da'i idza ta'an. Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang diriku, maka katakanlah bahasanya aku dekat. Aku jawab doa orang yang berdoa ketika dia berdoa kepada aku. Maka Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Walakin yajibu an na'lama, namun wajib untuk kita sadari bahasanya zat Allah Subhanahu wa taala tidaklah di bumi. Karena seandainya kita punya anggapan semacam ini, zat Allah ada di muka bumi, maka ini berarti kita membatalkan keyakinan bahasanya zat Allah Subhanahu wa taala ada di atas sana, yang terdapat sangat banyak dalil yang menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa taala zatnya ada di atas sana. Dan bukti kalau Allah zat Allah itu tidak ada di muka bumi atau tidak ada di bumi adalah karena Allah Subhanahu wa taala la yasahu syai'un min makhluqatihi, tidak ada satupun makhluk yang cukup menjadi tempat bagi Allah Subhanahu, bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan di ayat kursi, wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Maka berdasarkan firman Allah di ayat kursi, maka kursi Allah itu meliputi langit dan bumi seluruhnya. Padahal kursi Allah itu sebagaimana keterangan dalam keterangan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad yang sahih dari beliau, kursi Allah Subhanahu wa taala adalah maudi'u qudamai ar-rahmani azza wajal, adalah tempat bagi dua telapak kakinya Allah azza wajal. Itu baru kursi, sedangkan arsy Allah jauh lebih besar dari kursi Allah. Sebagaimana terdapat dalam hadis bahasanya, jika kita lakukan perbandingan antara langit yang jumlahnya 7 dan bumi yang jumlahnya 7 lapis, jika dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala, itu cuma seperti satu cincin atau satu lingkaran, satu cincin yang diletakkan di padang pasir, di bumi yang lapang. Dan yang dimaksud dengan cincin di sini bukan cincin jari, cincin untuk jari jemari tangan, namun halqatun ka halqatil mirfar, adalah lingkaran atau cincin untuk seperti cincin untuk mirfar. Mirfar itu penutup kepala, pasangan dari baju besi. Maka dia adalah lingkaran yang kecil. Ini bukan cincin dalam artian cincin jari yang lebih besar, namun dia cuma sekedar besi yang berbentuk melingkar yang kecil, yang diletakkan di tanah yang lapang. Falatim la ardi, maknanya makanin mutasain, tempat yang lapang. maka perbandingan antara cincin ini dengan tanah yang lapang sama dengan laisat bisyai, tidak ada apa-apanya. Kemudian lanjutannya hadis tadi, perbandingan antara langit dan bumi dengan kursi. Kemudian lanjutannya hadis dan perbandingan antara ars Allah Subhanahu wa taala dengan kursi adalah sebagaimana perbandingan tanah yang luas tadi dengan cincin tadi. Jika demikian perbandingan antara ars dengan kursi dan kursi dengan langit dan bumi, fama baluka bil khaliqi jalla wa ala, maka bagaimanakah dengan Allah sang pencipta? Jika demikian, jika kita mengetahui hal ini, maka Allah sang pencipta subhanahu wa ta'ala tidak mungkin zatnya ada di bumi, karena tidak ada satupun makhluk yang cukup sebagai tempat bagi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala terlalu besar untuk bisa adanya satu makhluk yang meliputinya, atau adanya satu makhluk yang menjadi tempat bagi zatnya. Meskipun demikian, meskipun Allah ada di atas sana, namun wa ma'akum aina ma kuntum, namun Allah subhanahu wa ta'ala dia bersama kalian di mana saja kalian berada, yaitu pengetahuan Allah, penglihatan Allah itu Allah mengetahui apapun yang kita lakukan dan dimanapun kita melakukannya. Berkaitan dengan hadis tentang perbandingan langit dan bumi dengan kursi dan kursi dengan arsy, hadis ini disebutkan di catatan kaki, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di tafsirnya, dan kata Ibnu Katsir diatkan oleh Abu Bakar Ibn Mardaweh. Demikian juga diatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari di tafsirnya, dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani li turuqihi, karena banyaknya jalur-jalurnya, itu sahih li ghairihi. Kemudian berkaitan dengan ma'iyah, kebersamaan Allah terhadap makhluk, terhadap manusia, maka perlu diketahui bahasanya kebersamaan, kebersamaan Allah dengan makhluk itu terbagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan rentetan kalimat dalam dalil dan berbagai macam indikator yang ada. Kesimpulannya, kebersamaan Allah dengan manusia itu ada tiga macam. Yang pertama adalah kebersamaan Allah yang maknanya adalah al-ihatah bil khalqi ilman wa qudratan wa sultanan wa tadbiran. Kebersamaan yang maknanya dan maksudnya adalah menegaskan kalau ilmu Allah, kuasa Allah, kuasa dan pengaturan Allah itu meliputi segala makhluk. Tidak ada satupun makhluk yang keluar dari ilmu Allah, yang tidak Allah ketahui, tidak Allah berkuasa atasnya, dan Allah tidak punya kewenangan untuk mengatur, tidak di luar pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk yang seperti itu. Namun semuanya Allah ketahui, semuanya Allah atur. Itu kebersamaan Allah jenis yang pertama. Contohnya kita jumpai dalam firman Allah di surat Al-Hadid ayat yang keempat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersamamu di mana saja kalian berada, mau menegaskan bahasanya ilmu Allah demikian luas, tidak ada satupun hal yang tidak Allah ketahui. Contoh yang lain di surat Al-Mujadilah, mayakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, tidak ada tiga orang yang berbisik-bisik kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada orang yang lima orang yang berbisik-bisik illa huwa sadisuhum, kecuali juga Allah mengetahuinya. Wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum, dan tidak ada jumlah yang kurang dari itu, kurang dari tiga, atau lebih dari itu, lebih dari lima, kecuali Allah pun mengetahui bisik-bisik apa yang terjadi di antara mereka. Ini makna yang pertama atau jenis pertama dari kebersamaan Allah dengan manusia. Kemudian jenis yang kedua, kebersamaan Allah dalam pengertian at-tahdid wal-indhar, mengandung muatan pesan, ancaman dan menakut-nakuti. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah. Mereka menyembunyikan diri dari manusia karena malu dengan manusia, dan mereka tidak merasa malu kepada Allah. Wa wa ma'ahum itubayituna ma la yardha minal qaul. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersama mereka ketika mereka sembunyikan perkataan yang tidak Allah ridai. Wa kana Allah bima ya'maluna muhita, dan Allah meliputi segala sesuatu yang mereka lakukan. Maka di surat An-Nisa ayat yang 108 Allah menegaskan kalau Allah bersama orang-orang yang memiliki perkataan-perkataan yang buruk. Nah, kebersamaan di sini maknanya adalah ancaman. Bukan hanya sekedar Allah tahu rencana buruk apa yang mereka bicarakan, namun mengandung makna ancaman, wa ingdar dan menakut-nakuti. Menakut-nakuti mereka yang menyembunyikan perkataan yang tidak Allah ridai, yang perkataan ini mereka sembunyikan dan mereka tidak ingin diketahui oleh manusia. Mereka mengira Allah tidak tahu, wallahu subhanahu alimun bikulli syai', padahal Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian kebersamaan Allah jenis yang ketiga adalah kebersamaan Allah yang maknanya adalah an-nasru wa ta'yidu wa tathbitu. Adalah maknanya adalah menolong, mendukung dan meneguhkan, atau makna-makna semisal itu. Hal ini kita jumpai semisal dalam firman Allah di surat An-Nahl 128, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Yang dimaksud kebersamaan di sini bukan menakut-nakuti. Ya, namun kebersamaan di sini artinya Allah menolong dan membantu mereka. Demikian juga firman Allah Ta'ala, fala tahinu wala tad'u ila salmi wal antum a'launa. Maka janganlah kalian merasa hina, janganlah kalian mengajak orang kafir untuk damai, untuk berdamai dalam perang, manakala kaum muslimin dalam kondisi menang, dalam kondisi dalam posisi yang kuat. Wa antumul a'launa, sedangkan kalianlah orang-orang yang lebih mulia. Wallahu ma'akum, dan Allah bersama kalian. Wala yatirakum a'malakum, dan Allah tidak akan menghapus amal-amal kalian. Dan masih terdapat banyak ayat yang mengandung makna ini. Maka terkadang Allah mengatakan Allah bersama seseorang dan maknanya adalah Allah menolong dan membantunya. Nah, untuk ma'iyah atau kebersamaan Allah jenis yang ketiga, maka kebersamaan Allah jenis yang ketiga ini ada dua macam. Terkadang kebersamaan tersebut dikaitkan dengan orang-orang yang memiliki kriteria tertentu, dan terkadang kebersamaan tadi tertujukan kepada person-person tertentu. Contoh kebersamaan Allah dalam artian menolong orang-orang tertentu karena dia memiliki sifat dan kriteria tertentu adalah firman Allah tadi di surat An-Nahl 128, Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Maka siapa saja yang bertakwa, Allah bersamanya. Siapa saja yang minal muhsinin, termasuk orang-orang yang berbuat baik, Allah bersamanya. Ya, maka kebersamaan ini adalah kebersamaan dengan kriteria tertentu. Maka setiap orang yang memenuhi kriteria tersebut, maka Allah bersamanya. Kemudian ada kebersamaan Allah dalam artian pertolongan dan bantuan Allah yang tertuju kepada individu-individu tertentu. Contohnya firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat yang ke-40, illa tansuruhu, jika kalian tidak menolongnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Allah telah menolongnya. Ketika akhrajahul ladzina kafaru, ketika orang-orang kafir, yaitu orang-orang kafir Mekah, mengusir beliau. Maka di sini Allah menegaskan bahasanya hijrahnya Nabi ke Madinah statusnya adalah terusir, diusir oleh orang-orang kafir. Ini menunjukkan seandainya mereka tidak mengusirnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhijrah. Tsaniyatsnain, ketika Nabi itu adalah satu dari dua orang, idhuma fil ghar, ketika keduanya ada di gua, itu gua Thur. Ityakulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada kawannya yaitu Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Di surat At-Taubah ayat yang ke-40. Maka kebersamaan Allah kepada kita dalam hal ini Muhammad dan Abu Bakar adalah kebersamaan dalam artian menolong dan membantu yang ini didapatkan oleh person tertentu. Itulah kebersamaan ini didapatkan oleh Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika keduanya dalam gua, tatkala Abu Bakar berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasalam, "Wahai Rasulullah, seandainya salah satu mereka mau melihat dua telapak kakinya, niscaya mereka akan melihat kita." Karena orang-orang Quraisy ketika itu mengejar dan mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bikuli jiddin, dengan segala kesungguhan. Tidak ada satupun gunung kecuali mereka daki dan mereka cek ada Muhammad dan Abu Bakar ataukah tidak. Tidak ada satupun lembah kecuali mereka turuni untuk memastikan di situ ada Muhammad ataukah tidak. Dan tidak ada padang pasir kecuali mereka akan, tidak ada satupun tempat terbuka kecuali mereka akan juga mencari tahu apakah di tempat itu ada Muhammad ataukah tidak. Dan mereka telah umumkan siapa yang bisa membawa Rasul alaihi salatu wasalam dan Abu Bakar, maka akan diberi hadiah 200 ekor unta. 100 ekor unta itu adalah harga untuk membawa seorang Muhammad, dan 100 ekor unta yang lain untuk Abu Bakar. Maka orang pun bercapek-capek untuk bisa mendapatkan hadiah besar tersebut. Ini. Maka kalau satu ekor unta itu 8 juta misalnya, maka dapat 800 juta. Gimana kalau bisa dapat 2? Wah, maka tentu hadiah yang sangat menggiurkan. Ya, maka orang pun berburu ingin mendapatkan hadiah tersebut, dan mereka pun bercapek-capek karenanya mencari Nabi dan Abu Bakar. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala bersama keduanya. Dan sampai ketika itu, ketika Nabi dan Abu Bakar bersemi di Gua Thur, mereka orang-orang yang mencari Nabi dan Abu Bakar sudah berdiri di depan pintu gua. Karena posisinya mereka sudah berdiri, maka Abu Bakar berkata kepada Nabi, seandainya salah satu dari mereka itu melihat kakinya, ini saya, dia akan melihat kita, wahai Nabi. Ini diucapkan dengan penuh ketakutan, dengan penuh kekhawatiran. Maka Rasul alaihi salatu wasalam menghibur Abu Bakar dengan mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana, fama dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Janganlah engkau bersedih, janganlah engkau gelisah, takut dan khawatir. Sesungguhnya Allah bersama kita. Apa pendapatmu terhadap dua orang yang Allah adalah ketiganya, yang Allah bersamanya? Tentu akan aman dan selamat. Artinya, maka kalau Allah Subhanahu wa taala bersama kita, maka maknanya alla yaghlibahuma ahadun, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan keduanya. Tidak ada satupun yang bisa menangkap keduanya. Wa fi'lan, dan demikianlah realitanya. Hadzal ladzi hasal, inilah yang terjadi. Mereka meskipun sudah ada di depan, berada di depan pintu gua, mereka tidak melihat Abu Bakar dan Nabi. Ma'adamil mani, padahal ketika itu tidak ada faktor penghalang yang menghalangi mereka untuk melihat Nabi dan Abu Bakar. Karena pada saat itu yang benar tidak ada sarang burung, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang. Tidak ada sarang burung, tidak pula ada hamama, tidak pula ada burung merpati yang berada di gua tersebut. Tidak pula ada pohon yang tumbuh di depan pintu gua. Pintu gua itu bersih, tidak ada sarang burung, tidak ada merpati. Namun tidak ada yang menghalangi untuk melihat Abu Bakar dan Nabi kecuali inayatullahi azza wajal, kecuali perhatian Allah azza wajal untuk keduanya. Li'annallaha ma'ahuma, karena Allah Subhanahu wa taala bersama keduanya. Ya, berkaitan dengan masalah cerita hijrahnya Nabi ke kota Madinah, ya, saat Nabi di Gua Thur dan orang-orang kafir ada di pintu gua, maka ada sebagian orang yang berkeyakinan Nabi itu selamat gara-gara pada saat itu sebelum mereka, beberapa saat sebelum pasukan orang Quraisy ini datang, Allah kirimkan burung merpati yang membuat sarang di depan pintu gua, ya, dan bertelur, ya, dan ada telur di sarang tersebut. Kemudian Allah kirimkan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan cepat menutupi pintu gua, dan lebat. Pintu gua ditutupi oleh tumbuhan, tumbuhnya dengan cepat, super cepat, karena orang kafir mau datang, dan tumbuhan tersebut lebat menutupi pintu gua. Demikian ada cerita yang beredar semacam itu. Nah, ketika orang-orang Quraisy ini sampai ke pintu Gua Thur, maka menurut cerita yang cukup beredar, setelah sampai di depan pintu gua, mereka berpikiran tidak mungkin Nabi di sini, karena di sana ada pintu gua, ada tumbuhan yang demikian lebat, kalau ada orang lewat tentu sudah terinjak-injak. Nah, ini tidak ada. Tidak ada yang masih demikian lebat. Kemudian ketika mereka intip pintu gua tersebut, yang terlihat adalah sarang burung merpati. Di situ ada merpati sedang mengerami telurnya. Ya, maka mereka, kalau ada orang, oh, ini burung ini tentu sudah pergi. Nah, akhirnya mereka berkeputusan, ah, ini Muhammad tidak mungkin di sini. Hanya mereka tinggalkan Gua Thur. Demikian cerita yang cukup beredar berkaitan dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat tentang cerita tersebut adalah riwayat yang lemah. Oleh karena itu yang benar sebagaimana tadi kita bacakan, saat Nabi ada di Gua Thur dan pasukan Quraisy datang di depan pintu gua, gua itu tidak ada tumbuhan di pintunya, tidak ada di dekat pintu gua atau di bagian sedikit agak bagian dalam gua, tidak ada sarang burung, tidak ada merpati, karena riwayatnya dhaif. Sehingga yang benar adalah sebagaimana perkataan Abu Bakar, karena tidak ada tumbuhan, tidak ada pepohonan. Seandainya mereka melirik kakinya, mereka lihat kita. Namun kenapa mereka tidak melihat Nabi? Semata-mata pertolongan Allah, Allah palingkan hati-hati mereka. Tiba-tiba mereka berkeputusan, ah orangnya tidak ada di sini, padahal sudah sampai pintu gua, mereka tidak cek gua tersebut, karena Allah palingkan hati mereka. Maka sebabnya adalah semata-mata pertolongan Allah. Sebabnya Nabi dan Abu Bakar itu selamat bukan karena sebab rerumputan dan tetumbuhan di pintu gua ataupun sarang burung merpati, dan semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka orang-orang kafir ada di depan pintu gua, tiba-tiba berubah pikiran. Dan berubah pikiran ini seragam. Karena yang datang di situ sejumlah orang, semua mereka bisa-bisanya sepakat, udah enggak mungkin di sini, yuk kita balik saja. Nah, enggak ada yang kemudian mengingatkan, oh jangan langsung balik, kita cek dulu. Enggak ada satupun dari mereka yang mengingatkan kawan-kawannya. Nah, kita sudah ngos-ngosan sampai sini, nah, untuk ngecek gua-gua yang ada. Kenapa kita begitu sudah sampai pintu gua tanpa kita cek, kita turun. Namun tidak ada yang mengingatkan mereka. Mereka berkeputusan untuk turun, padahal mereka telah ngos-ngosan untuk sampai ke tempat tersebut, dan temannya pun tidak ada yang mengingatkan. Sehingga itu murni semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ceritanya semacam ini, tidak ada ini, malah itu lebih menunjukkan. Ini lebih menunjukkan beliau selamat karena pertolongan Allah. Dan itu murni pertolongan Allah. Itu malah pertolongan Allah itu lebih terlihat daripada kalau ceritanya plus ada merpati, ada rerumputan. Maka pertolongan Allah itu lebih terlihat kalau tidak pakai merpati, tidak pakai rerumputan. Tiba-tiba sampai gua kemudian berubah pikiran. Maka datangnya pertolongan Allah lebih terlihat dengan tanpa cerita burung merpati dan rerumputan. Dalil yang lain, Allah memberikan pertolongan dalam makna kebersamaan, dalam makna pertolongan untuk person tertentu adalah firman Allah, kita jumpai dalam firman Allah kepada Musa dan Harun. Tatkala Allah perintahkan Musa, dan Allah utus Musa untuk mendatangi Fir'aun bersama Harun. Maka qala Musa dan Harun mengatakan, Rabbana innana nakhafu ayafruta alaina au ayyatagha. Wahai Rabb kami, kami khawatir kalau Fir'aun itu akan melakukan tindakan di luar batas dan yatagha, keterlaluan kepada kami. Maka Allah berfirman, la takhafa innani ma'akuma. Janganlah kalian berdua khawatir, sesungguhnya aku bersama anda berdua. Asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Maka ketika Allah katakan bahasanya aku bersama kalian berdua, maka ketika Allah bersama keduanya, mungkinkah Fir'aun dan tentaranya bisa membahayakan keduanya? Jawabannya tentu tidak mungkin. Fahada ma'iyya khasatun wa muqayyadun bil ain. Maka ini adalah kebersamaan Allah yang bersifat khusus kepada person tertentu, dan person tersebut itu mendapatkan pertolongan karena bil ain, karena personnya, bukan karena sifat-sifat tertentu yang ada pada person tadi. Maka ringkasnya tadi telah disampaikan, kebersamaan Allah dalam makna pertolongan dan bantuan itu ada yang tertujukan pada person tertentu karena dia memiliki sifat tertentu, dan ada yang tertujukan kepada person tertentu karena semata-mata personnya. Al-muhim kesimpulannya, kita punya kewajiban untuk beriman bahasanya zat Allah, bahasanya Allah Subhanahu wa taala bersama makhluk, akan tapi zat Allah di atas arsy-Nya dan tidak ada satupun yang semisal dengan Allah dalam sifat-sifat-Nya. Tidak ada semisal, tidak ada, demikian pula yang mendekati semisal pun tidak ada. Maka tidaklah boleh muncul dalam pikiran kita, pada pikiran Anda atau selain Anda, muncul pertanyaan bagaimanakah mungkin Allah bersama kita padahal zat-Nya ada di atas sana. Karena jawabannya, Allah Azza wa Jal, Allah itu tidak bisa kita samakan dengan makhluk. Di samping berada di posisi atas dan kebersamaan adalah dua hal yang tidak bertentangan. Dan ini tidaklah bertentangan dalam dunia makhluk. Contohnya, seandainya ada orang yang bertanya kepada kita, di manakah letak rembulan? Maka akan kita katakan di langit. Sebagaimana firman Allah, wa ja'alal qamara fihinna nura. Allah letakkan rembulan di langit, bercahaya. Dan jika ada orang yang bertanya, di manakah letak bintang? Maka juga kita katakan di langit. Dan ini tidak bertentangan, rembulan di langit dan bintang di langit, dan ini tidak bertentangan. Dan dalam bahasa Arab, orang boleh mengatakan mazilna nasir wal qamaru ma'ana, kita terus berjalan dan rembulan bersama kita, atau kita terus berjalan dan bintang bersama kita, padahal rembulan di langit atau bintang itu di langit, namun dia bersama orang yang berjalan di muka bumi. Li'anu maghuba anna, karena bintang tersebut tidak pernah meninggalkan kita. Maka di dunia makhluk pun antar berada di atas dan bersama tidak bertentangan. Rembulan di atas sana namun dia bersama kita. Maka demikian juga zat Allah Ta'ala di atas arsy-Nya, dan itu ada di atas seluruh makhluk, namun Allah Subhanahu wa taala juga tetap bersama kita. Nah, kemudian berkaitan dengan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, maka ayat yang menegaskan kalau Allah itu bersama makhluk-Nya, maka ini memiliki kandungan dari sisi perilaku dan akhlak, yaitu jika kita telah beriman bahasanya Allah bersama kita, maka tentu ini mengharuskan kita bertakwa kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna la yakhfa 'alaihi, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan kita apapun kondisinya. Meskipun kita berada di satu rumah yang gelap, tidak ada siapa-siapa, dan di sekeliling kita juga tidak ada siapa-siapa, maka sungguh Allah bersama kita. Namun Allah bersama kita bukan berarti satu tempat dengan kita, namun maknanya adalah Allah muhitun bika azza wa jal, Allah mengetahui apapun yang kita lakukan. Tidak ada satupun dari keadaan kita yang tidak diketahui oleh Allah. Jika kita yakini hal ini, Allah bersama kita, maka konsekuensinya kita merasa diawasi oleh Allah, merasa takut kepada Allah, taat kepada Allah, dan meninggalkan hal-hal yang Allah larang. Inna allaha la yaghfa 'alaihi syai', karena tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga yang dibawakan oleh An-Nawawi di muqaddimah bab muraqabah adalah firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat yang kelima, inna Allah la yakhfa 'ala syai'un fil ardi wala fis sama', artinya Allah tidak ada satupun di langit dan di bumi yang samar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syai'un di sini kalau pakai dalam kita gunakan ilmu usul fikih adalah kata benda yang indefinitive, yang didahului dengan kata-kata tidak, sehingga mengandung makna luas dan umum. Sehingga maknanya segala sesuatu, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, baik terletak di bumi ataupun terletak di langit. Dan Allah telah merinci hal ini di ayatnya yang lain di surat Al-An'am ayat yang ke-59. Wa indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah gudang-gudang hal yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil bari wal bahar. Allah mengetahui apa yang terjadi di daratan dan di lautan. Tidak ada satupun daun yang jatuh dari pohon kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada satupun biji di tumpuan kegelapan di bumi. Tidak pula ada sesuatu yang basah ataupun yang kering kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz yang merupakan kitabun mubin, catatan yang menjelaskan segala sesuatu. Para ulama ketika menjelaskan surat Al-An'am 59 mengatakan jika ada daun yang jatuh itu saja Allah ketahui, maka bagaimanakah dengan daun yang tumbuh? Yang Allah yang menumbuhkannya dan menciptakannya, tentu Allah lebih mengetahuinya. Dan tidak ada satupun biji yang di kegelapan tanah. Habatin di sini sama adalah kata benda indefinitif yang didahului dengan kata-kata tidak. Ya, maka bersifat umum sehingga mencakup semuanya. Baik dia semua daun, demikian juga semua biji, baik yang besar ataupun yang kecil. Maka jika kita bayangkan, kita andaikan ada satu biji kecil yang tenggelam di lumpur yang ada di lautan, maka biji ini berada dalam tumpuan kegelapan. Ada dalam lima kegelapan. Kegelapan lumpur yang dia ada di dalamnya, kegelapan air laut, kegelapan malam, kegelapan mendung yang bertumpuk-tumpuk, dan kegelapan hujan yang turun. Maka seandainya ada satu biji yang berada dalam lima kegelapan semacam ini, maka patut untuk kita yakini bahasanya Allah Azza wa Jal ya'lamuha, mengetahuinya. Maka tidak ada satupun biji di tumpuan kegelapan malam, kegelapan bumi. Tidak pula ada benda yang basah ataupun kering kecuali semua tercatat di Lauhil Mahfuz. Artinya tercatat, dijelaskan dan jelas dan sangat jelas. Dan satu hal yang maklum diketahui oleh Rabbul Alamin, oleh Allah Azza wa Jal. Dan jika demikian, maka jika Allah adalah zat yang demikian luas ilmunya semacam ini, maka menjadi kewajiban orang yang beriman kepada Allah untuk merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan merasa takut kepada Allah ketika dia sendirian di kamar, sebagaimana dia merasa takut ketika berada di tempat yang di situ terdapat banyak orang, di masjid atau yang lainnya. Bahkan orang yang betul-betul mendapatkan taufik adalah orang yang ketika sendiri rasa takutnya kepada Allah jauh lebih besar dan lebih kuat daripada rasa takutnya ketika dia berada di tempat yang umum. Karena rasa takut kepada Allah ketika sepi dan sendiri dan tidak ada siapa-siapa, itu rasa takut kepada Allah yang lebih berkualitas, lebih unggul kadar keikhlasannya. Karena tidak ada yang lainnya. Sedangkan rasa takut kepada Allah ketika bersama orang lain di masjid, di pengajian atau di tempat yang lain, maka boleh jadi ada unsur riya. Rasa takut tersebut muncul karena ingin pamer di depan orang lain, menampakkan diri kalau dia adalah orang yang takut kepada Allah, ingin dilihat oleh banyak orang. Dan namun syarat ikhlas, syarat untuk disebut ikhlas adalah ketika sepi sendiri dan ketika berada dan dilihat oleh banyak orang itu sama. Amalnya sama. Ketika dia sholat sendiri, sholat sunnah, sepi sendiri tidak ada siapa-siapa, dengan sholat sunnah ketika dilihat oleh banyak orang lain, maka sama. Sama lamanya atau sama sama khusuknya, maka itu ikhlas. Maka itu ikhlas. Syarat minimal ikhlas itu adanya sama antara ketika dilihat orang dan tidak dilihat orang. Maka ketika sedekah dilihat sepi sendiri tidak ada siapa-siapa, dan ketika dilihat oleh banyak orang sama, sama besarannya dan semacam itu, maka itu amal yang ikhlas. Jika berbeda, maka itu indikator tidak ikhlas. Berarti ada tendensi lain ketika ketika beramal dan beribadah dalam tempat atau di tempat yang di situ dilihat banyak orang. Namun tadi disampaikan orang yang jauh lebih baik, orang yang jauh lebih baik adalah ketika sepi sendiri tidak ada siapa-siapa, amalnya lebih hebat daripada ketika dilihat oleh banyak orang. Namun itu mustahab, tidak wajib. Yang wajib adalah ikhlas, dan ikhlas itu sama antara ketika sendiri dan ketika dilihat oleh banyak orang. Maka antusiaslah wahai saudaraku seorang muslim untuk merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal, dan tidaklah oleh karena itu kita taat kepada Allah karena melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan kita minta pada Allah untuk mendapatkan pertolongan untuk bisa seperti itu, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seandainya jika Allah tidak menolong kita, maka kita tidak akan pernah berhasil. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita minta tolong. Maka jika seorang hamba itu diberi taufik untuk mendapatkan hidayah dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bingkai syariat, maka inilah orang yang mendapatkan nikmat. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan malam hari ini, yang merupakan pertemuan terakhir sebelum Ramadan tiba. Ya, yang insya Allah akan kita lanjutkan di bulan Syawal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Baru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.